Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alal dini kullih. Wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا أما بعد أيها الإخوة رحمني ورحمكم الله إن شاء الله di kesempatan berbarokah ini kita kembali melanjutkan bacaan kitab Haqiqatu Al-Manhaj As-Salafi karya Fadilatul Syekh Abdullah bin Shalfiq Az-Zufairi hafizahullahu taala. Kita langsung bacakan apa yang disampaikan oleh muallif rahimallah hafizahullahu taala. Wa inna minal masail allati yahtammu biha المنهج السلفي مسائل أربع dan di antara permasalahan-permasalahan yang manhaj salafi ini memperhatikan, mementingkan, yaitu empat permasalahan. والتي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية. Yang empat permasalahan ini Rasulullah صلى الله عليه وسلم menyelisihi ahlul jahiliyah, orang-orang jahiliyah. Fiha di dalamnya, di dalam empat permasalahan tersebut, hifdzuddin wa dunya, terjaganya agama dan dunia seseorang. Wahia, yaitu al-ula, permasalahan yang pertama, ikhlasuddin lillahi wahdah la syarikalah, mengikhlaskan agama hanya untuk Allah semata, wahdahu la syarikalah, hanya Allah semata, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wa hadha aslul usul wa qa'idatud din, dan ini merupakan pokok yang paling pokok dan merupakan kaidah agama. وهذا هو المعترك بين الأنبياء وبين الأمم. Dan pembahasan ini tentang ikhlas ini merupakan mu'tarak. Mu'tarak ini mawdi'ul qital, tempat pertempuran, yaitu medan pertempuran bainal anbiya'i wa bainal umam, antara para nabi dan antara umat-umatnya. Al-anbiya'u yuriduna an yusahhihu hadzal asla, dan para anbiya itu mereka menginginkan perbaikan asal ini, yaitu ikhlas. Dengan kata lain, mereka mendakwahkan ikhlas. Alladzi khalaqallahu al-khalqa min ajlihi, yang Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk ini dikarenakan hal tersebut, dikarenakan ikhlas ini. Warabata sa'adatahum bihi, dan mengikat kebahagiaan mereka dengan keikhlasan ini. Ketika mereka lepas dari keikhlasan, maka akan hilang kebahagiaan dari mereka. Yang tentunya ketika kita menjelaskan tentang ikhlas ad-din, mengikhlaskan agama karena Allah, berarti kita juga harus mengetahui lawan dari keikhlasan, yaitu syirik. Baik itu syirik akbar ataupun syirik asghar. Dan manhaj salafi adalah manhaj yang sangat memperhatikan hal ini. Adapun tentang syirik akbar, mungkin kebanyakan ahlu sunnah atau salafiyun, mereka mengetahuinya dan mereka menjauhi perkara-perkara tersebut. Tetapi tentang syirik asghar ini, banyak di antara kaum muslimin, khususnya ahlu sunnah, terkadang mereka lengah terkadang tidak memperhatikan hal-hal yang ini merupakan perbuatan syirik asghar. Padahal ini merupakan perkara yang sangat diperangi oleh manhaj salaf. Maka di sini seorang ahlu sunnah, seorang salafi harus benar-benar memperhatikan perkara-perkara yang berkaitan dengan tauhid dan lawannya, yaitu syirik akbar dan syirik asghar. Tidak meremehkan hal tersebut. Sungguh-sungguh dalam mempelajari at-tauhid dan lawannya. Karena seseorang untuk menghindari perbuatan syirik harus membutuhkan ilmu. Tidak bisa dia mengatakan kita harus menjauhi syirik secara global. Karena jika dia hanya mengetahui dan memperingatkan perbuatan syirik secara global, maka kejadiannya akan seperti orang-orang yang digambarkan oleh Al-Imam atau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitabnya Kasbu Syubhat. Beliau menjelaskan tentang dalam kitab tersebut, beliau membantah berbagai alasan orang-orang yang mengaku sebagai kaum muslimin, bahkan mereka mengaku sebagai orang yang bertauhid, tetapi tidak mengetahui apa itu syirik. Ketika ditanya apa hukumnya syirik, tahu tidak boleh. Pelakunya berada di dalam neraka selama-lamanya dan seterusnya. Tetapi ketika ditanyakan apa itu syirik, mereka mengatakan syirik itu ibadatul asnam. Syirik itu menyembah berhala. Itu saja yang mereka pahami, menyembah batu. Nah, sehingga berakibat mereka terjerumus kepada perbuatan-perbuatan syirik yang lainnya. Sehingga di sini pelajaran bagi kita dan peringatan sekaligus bagi kita Ahlus Sunnah Salafiyun untuk memperhatikan hal-hal ini. Ketika muncul satu langkah amalan ibadah baik itu dakwah ataupun ibadah-ibadah yang lainnya, ada tujuan selain Allah subhanahu wa ta'ala, takut kepada selain Allah, berharap kepada selain Allah, maka seorang salafi harus segera memperbaiki diri. Karena ini merupakan prinsip pokok yang diperhatikan dalam manhaj salafi. Sekali lagi, mungkin permasalahan syirik akbar, sebagian ahlu sunnah atau kebanyakan ahlu sunnah mengetahui tentang hal tersebut. Menyembah kuburan, meminta keramat di pohon atau batu dan yang semisalnya. Tetapi terkadang perkara yang pelik ini, yaitu berkaitan dengan syirik asghar, banyak di antara mereka lengah. Banyak di antara mereka tidak mengetahui. Maka hendaklah ahlu sunnah bersemangat mempelajari at-tauhid dan lawannya, yaitu syirik, secara rinci. Ya, secara rinci. Jangan mencukupkan diri. Jangan mencukupkan diri. Para a'immah kita, terutama a'immah al-mu'asirin, seperti Syekh bin Baz, syekh-syekh yang lain, mereka itu mempelajari kitab tauhid bukan sekali dua kali, 11 kali, bukan belasan kali, tapi puluhan kali mereka. Puluhan kali mereka mempelajari kitab tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kita sudah berapa kali? Satu kali belum selesai, sudah bosan. Nah, kita introspeksi diri kita. Inilah manhaj salaf. Maka terkadang terjadi beberapa perselisihan di antara sebab pokoknya adalah di sini. Tidak hanya perhatian, lengahnya terhadap permasalahan ini. Tidak peka ketika melihat sesuatu yang bukan lillah, kemudian dibiarkan dan berjalan terus. Yang seharusnya sebagai seorang ahlu sunnah, menegur ketika terjadi satu perkara yang bukan karena lillah. Ini apa karena lillah? Benar seperti ini. Nah, peka. Seorang ahlu sunnah akan peka ketika dia benar-benar memahami tauhid dan memahami syirik secara rinci. Maka kita mengintrospeksi diri kita masing-masing. Ketika kita sudah bertahun-tahun mengenal dakwah, maka kita tanya diri kita, sudah berapa kali kita menyelesaikan kitab Tauhid, misalkan. Atau belum selesai kita sudah bosan. Atau baru satu kali sudah tidak mau hadir lagi di majlis yang mempelajari kitab Tauhid. Ini adalah perkara yang sangat miris. Ya, sangat memprihatinkan. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Hendaklah seorang berjuang untuk hal ini. Artinya untuk mempelajari at-tauhid secara rinci dan mempelajari lawannya secara rinci. Dan untuk mempelajari ini antum gak bisa instan. Yang namanya ilmu itu innamal ilmu ayyam. Ilmu itu adalah hari demi hari. Ya. Ilmu itu hari demi hari. Butuh kesabaran. Apalagi kondisi kita secara umum, ya, ikhwah secara umum, bukan talibul ilm, talibatul ilm. Secara apa? Khusus. Ya. Maka kesabarannya harus lebih ekstra untuk mempelajari ilmu tauhid ini. Karena dia harus mempelajari, misalkan kitab Tauhid, mungkin setahun, dua tahun, berbeda dengan para santri yang duduk di pondok, ya. Mereka bisa menyelesaikan mungkin setahun selesai, atau kurang dari setahun sudah selesai, sehingga tahun berikutnya bisa mengulang kembali. Tetapi kita yang memiliki waktu yang sedikit untuk talabatul ilm, maka akan bisa menyelesaikan kitab tauhid ini dalam jangka waktu yang sangat panjang. Dan ini membutuhkan kesabaran dan pengorbanan. Di sini muallif rahimallahu taala Mu'tarak, yaitu medan pertempuran antara para anbiya dan umat-umat sebelumnya atau umat-umatnya adalah at-tauhid. Dakwah kepada tauhid. Yang Allah Subhanahu wa taala menjadikan tujuan diciptakannya makhluk dan mengaitkan keselamatan, kebahagiaan mereka dengan tauhid ini. Qala rahimahullah ta'ala wa hadha alladhi amara Allah 'azza wa jalla bihi ibadah, dan inilah yang Allah perintahkan 'azza wa jalla kepada hambanya, haitsu qala, sekiranya beliau berkata, Allah bersabda, Allah berfirman, inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq, sesungguhnya kami menurunkan kepadamu kitab dengan hak. Fa'budillah, maka beribadalah engkau kepada Allah. Mukhlishan lahuddin, mengikhlaskan kepadanya agama. Ala lillahiddinul khalis, ketahuilah hanya milik Allah lah agama yang murni. Walladzina takhadu min dunihi awliya'a, dan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai pelindung, sesembahan. Selain Allah, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Mereka mengatakan, kami tidak menyembah mereka, tidak menyembah sesembahan tersebut, illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa, kecuali untuk mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Maksudnya ketika mereka didakwahi atau dikatakan kepada mereka, engkau telah berbuat syirik, menjadikan selain Allah sebagai sembahan. Mereka mengatakan, kami tidak menyembah mereka. Kami hanya ingin mendekatkan diri kami kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menjadikan sesembahan tersebut sebagai perantara. Supaya penyembah ini didekatkan oleh yang disembah tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti disebutkan di dalam ayat yang lain, haula'i syufa'una indallah. Mereka mengaku mengatakan ya, haula'i syufa'una indallah, mereka itu adalah pemberi syafaat-syafaat di sisi Allah, ya. Syafaat-syafaat kami di sisi Allah sebagai perantara di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memutuskan hukuman di antara mereka, fima hum fihi yakhtalifun, dalam perkara yang mereka berselisih dalamnya. Inna Allah la yahdi man huwa kadibun kaffar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan petunjuk kepada orang yang pendusta dan kafir. Jadi apa yang mereka katakan adalah dusta. Dan mereka adalah kafir. Karena melakukan peribadatan kepada selain Allah. Walaupun alasannya hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena memang itu hakikat kesyirikan yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah, mengikhlaskan kepadanya agama, hunafa, yaitu dalam keadaan hanif, yaitu menjauhi kesyirikan, ya, dan kokoh di atas tauhid. Wa yuqimus shalah, dan mendirikan salat, wa yu'tuz zakat, dan menunaikan zakat, wa dzalika dinul qayyimah, dan itulah agama yang lurus. Wahadihil mas'alah, dan mas'alah ini, hiyad-dinu kulluhu, merupakan agama seluruhnya. Artinya, seluruh agama berada di permasalahan ini, yaitu ikhlasuddin lillah. Mengikhlaskan agama hanya kepada Allah semata. Wali ajliha tafarraqan nasu baina muslimin wa kafir. Dan dikarenakan permasalahan ini pula, manusia terpecah antara muslim dan kafir, ya, antara muslim dan kafir. Sehingga ini merupakan tolak ukurnya, ya. Tolak ukur dakwah yaitu at-tauhid. Dengan tauhid ini akan terpisah mana yang muslim, mana yang kafir. Sehingga apabila dikatakan dakwah tauhid ini memecah belah umat, maka kita katakan dari satu sisi kita katakan benar, kita akan memisahkan antara muslim yang bertauhid dan antara muslim hanya mengaku sebagai muslim tetapi perbuatan sama dengan orang-orang musyrik. Wa indaha waqa'at al-adawatu. Dan di sisinya, maksudnya di permasalahan ini, disebabkan permasalahan ini, yaitu at-tauhid, permasalahan ikhlas, ad-din lillah, muncul permusuhan. Ya, muncul permusuhan. Sebagaimana hal ini terjadi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terjadi permusuhan antara anak dengan bapak, antara bapak dengan anak, antara kakak dengan adik, dan seterusnya. Karena apa? Karena tauhid. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering dijelek-jelekan karena apa? Karena telah merusak persatuan keluarga bangsa Arab, kabilah dan seterusnya. Wali ajliha syuri'al jihad, dan karena ini pula ya disyariatkan jihad. Qala hafizullah taala asaniyatu, kemudian yang kedua yaitu perkara yang diperhatikan oleh manhaj salaf, al amru bil ijtima'i fid dini wan nahyi 'anit tafarruq. perintah untuk bersatu di dalam agama dan larangan berpecah belah. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah jami'an seluruhnya, wala tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah. Wa qala ta'ala, wala takunu kalladina tafarraqu, dan janganlah kalian seperti orang-orang yang berpecah belah. Wakhtalafu, dan berselisih. Min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, setelah datang kepada mereka al-bayyinat, penjelasan-penjelasan. Wa ulaika lahum adzabun adzim, dan bagi mereka atau mereka itu adalah yang mendapatkan adab yang besar. Wa qala ta'ala, innal ladina farraqu dinahum, sesungguhnya orang yang memecah belah agama mereka, wa kanu syi'a, dan keadaan mereka berkelompok-kelompok, lasta minhum fi syai, engkau bukan bagian dari mereka sedikit pun. Hal ini menunjukkan bahwasanya perpecahan ini adalah sifat orang-orang yang bukan bagian umat Muhammad atau bukan bagian dari ajaran Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkelompok-kelompok. Innama amruhum ilallahi, sesungguhnya urusan mereka ini dikembalikan kepada Allah. Summa yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kabar kepada mereka. Bima kanu yaf'alun, apa yang mereka kerjakan. Apa yang telah mereka kerjakan. Disebabkan apa yang telah mereka kerjakan. Wa qala ta'ala, dan Allah ta'ala berfirman, syara'a lakum minad din, Allah telah mensyariatkan kepada kalian berupa agama. Ma wassa bihi Nuhan, seperti apa yang diwahyukan kepada Nabi Nuh. Walladhi awhayna ilaika, dan seperti apa yang kami wahyukan kepadamu. Wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa, dan apa yang diwasiatkan atau diwahyukan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan Isa. Apa ini wasiatnya, wahyunya? An aqimuddin, hendaklah kalian menegakkan agama. Wala tatafarraqu fih, dan janganlah kalian berpecah belah dalam agama. Inilah manhaj salafi. Untuk pembahasan ini, mudah-mudahan di kesempatan yang lain kita bisa menjelaskan di antara sebab-sebab kenapa terjadi perpecahan, perselisihan, dan seterusnya. Namun secara asal, ya, pemahaman pokok, bahwasanya manhaj salafi memerintahkan al-ijtima' fid din, bersatu di dalam agama dan menjauhi perpecahan. Segala bentuk perkara yang memicu kepada perpecahan maka segera dihilangkan. Hendaklah kaum muslimin, khususnya ahlu sunnah salafiyun, mereka memperhatikan, mementingkan perkara yang lebih bermanfaat untuk anak-anaknya, putra-putrinya, dan untuk dakwah secara umum. Jangan dikedepankan keinginan dirinya atau yang semisalnya. Dan hendaklah antara ikhwah salafiyin itu adalah partner, rekan dalam membangun dakwah dalam membangun perkara-perkara yang bermanfaat untuk dakwah dan untuk anak-anak salafiyin. Bukan sebagai oposisi. Bukan sebagai oposisi. Oposisi itu jangankan yang salah. Yang benar pun dikritisi. Kurang sempurna itu. Masih ada salah di sini nih. Ya subhanallah. Manusia tidak ada yang sempurna. Ya, manusia tidak ada yang sempurna. Kesempurnaan hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal ketika kalau dibalikkan, ternyata dia banyak kekurangannya. Bahkan mungkin kalau dibanding-banding, dia lebih buruk. Kekurangannya banyak sekali. Ayyuhal ikhwah. Coba kita introspeksi diri kita masing-masing. Nah, kita pikirkan satu hal yang paling bermanfaat atau yang bermanfaat untuk dakwah kita. Kita pikirkan bersama untuk anak-anak kita, putra-putri kita. Ayyul ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kembali lagi bahwasanya perintah untuk ijtima', berkumpul di atas agama, bersatu di atas ad-din, ini merupakan perkara yang diperhatikan oleh manhaj salaf. Sehingga bagi kita yang memperhatikan, ya, memperhatikan dakwah salaf dan berpegang teguh dengan manhaj ini, maka laksanakan hal ini. Segala perkara-perkara yang bisa memicu perpecahan, maka ditinggalkan. Adapun kekurangan, itu adalah merupakan kewajaran karena manusia tidak ada yang sempurna. Dibicarakan. Posisikan diri antum bukan sebagai oposisi. Bukan sebagai musuh. Supaya menjatuhkan atau mempermalukan atau yang semisalnya. Tidak. Posisikan diri antum ini sebagai orang yang memiliki rifq, kelembutan kepada saudara antum. Yang menginginkan kebaikan untuk dakwah ini dan khususnya kepada ikhwah antum yang salah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. As-salisatu, kemudian yang ketiga. Al-amru bisam'i wa ta'ah. Perintah. Bisam'i mendengarkan wa ta'ah dan ta'at. Liman ta'ammara alayna walau kana abdan habasyian. Bagi orang yang memerintah kepada kita. Walaupun dia seorang hamba habasyi. Lianna fihi hifzuddin. Lianna fihi hifzuddin. Waddunya. وحفظ الأعراض والأنفس والدماء. Karena dengan mendengar dan taat kepada waliul amr itu akan tercipta terjaganya agama dan dunia dan terjaganya kehormatan dan jiwa dan darah. Fawaliul amri al-muslim, maka waliul amr yang muslim, ja'alahu Allahu rahmatan lil muslimin. Pada hakikatnya Allah telah menjadikan dia, waliul amr tersebut, sebagai rahmat bagi kaum muslimin. Jadi disyukuri, jangan dihujat. Disyukuri. Li iqamatil hudud, untuk menegakkan had-had. Wal-amru bil-ma'ruf wa-nahi anil munkar. Untuk menegakkan perintah kepada yang ma'ruf dan nahi anil munkar. Wa-nusratil madlum minad-zalim. Dan menolong yang madlum, yang dizalimi dari yang menzalimi. Wa-hifzil amni. Dan menjaga keamanan. Wa-hada min rahmatillahi azza wa jalla bi-ibadihi. dan ini merupakan rahmat Allah Azza wa Jalla terhadap hamba-Nya. Wa tamami hikmatihi wa adlihi, dan kesempurnaan hikmah Allah dan keadilan Allah. Yaitu dengan disyariatkannya kaum muslimin untuk taat kepada waliul amr. Karena pada hakikatnya itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin. Nah, walaupun terjadi banyak kezaliman, misalkan sebagaimana sudah kita ketahui bagaimana sikap seorang ahlu sunnah wal jamaah. Wasahabatu. Ya, ini perhatikan, ini penting sekali. Wasahabatu, dan para sahabat, lama tuwufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, lam yadfanuhu, mereka tidak mengubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta bayau imamahum, sampai mereka membaiat pemimpin mereka. Kenapa? Li'annahum yakhshawna minal ikhtilafi wal fitnah. Karena mereka sudah tahu, khawatir terjadi ikhtilaf, perpecahan, wal fitnah, dan fitnah. Li'annahum ya'rifuna, karena mereka sudah mengetahui, annahu la yasluh ayya'isu, bahwasanya tidak akan benar manusia hidup, wala laylatan wahidatan, walaupun satu malam, biduni imamin, tanpa pemimpin. Lianna hadza min daruriyatid din, karena perkara ini adanya pemimpin merupakan daruriyah ad-din, perkara yang daruri, perkara yang mendesak, sangat-sangat mendesak dalam agama. Para sahabat menunda, ya. Padahal ada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan untuk segera menyelenggarakan jenazah. Di antaranya adalah menguburkannya. Tetapi di sana ada perkara yang lebih penting dari hal tersebut, yaitu diangkatnya seorang imam, diangkatnya seorang pemimpin. Kenapa? Jika tidak, akan terjadi kekacauan, perpecahan. Sehingga ini merupakan perkara yang daruri, perkara yang sangat-sangat mendesak dalam agama. Adanya seorang pemimpin dalam sebuah komunitas kaum muslimin. Wala yumkinu ayyakuna hadza illa bisam'i wa ta'ali waliyil amr. Dan hal ini tidak akan tercipta kecuali dengan mendengar dan taat kepada waliul amr. Lalu apa faedahnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk taat kepada pemimpin. Para sahabat melakukan hal ini, yaitu menunda penguburan Nabi sallallahu alaihi wasallam karena hanya untuk mengangkat seorang pemimpin. Ya. Kalau tujuannya tidak ditaati, tidak didengar, untuk apa? Maka di sini wala yumkinu ayyakuna hadza illa bisam'i wa ta'ali waliil amr. Dan semua ini tidak akan tercipta, ya, tidak terrealisir kecuali dengan mendengar dan taat kepada waliul amr. Wali hadza yaqulu jalla wa ala, dan karena ini Allah taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatilah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, wa ulil amri minkum, dan ulil amri di antara kalian. Rawi Abu Dawud at-Tirmidzi wa ghairuhuma 'anil Irbad ibn Sariyah radhiyallahu anhu, telah meriwayatkan Abu Dawud dan Imam Tirmidzi dan yang lainnya dari Ibad ibn Sariyah radhiyallahu anhu berkata, wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'idatan wajilat minha al-qulub wa darafat minha al-uyun, fa qulna ya Rasulullah ka'annaha mau'idatun mau'idatun muwaddi'in fa ausina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan nasihat kepada kami sebuah nasihat yang menggetarkan hati dan mengakibatkan tertetesnya air mata. Kemudian kami berkata, wahai Rasulullah, seakan-akan ini merupakan nasihat yang terakhir, maka berikanlah wasiat kepada kami. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah. Kalimat takwa ini sebenarnya sangat sering kita dengar. Akan tetapi makna yang terkandung dari kalimat ini jarang kita memahaminya dan hanya sekedar dipahami sekedar tulisan saja, takwa kepada Allah. Padahal yang pertama diwasiatkan oleh Rasulullah SAW di sini adalah bitaqwallah, untuk bertakwa kepada Allah. Mana takwa ini banyak sekali, di antaranya takut kepada Allah dan seterusnya. Wasam'i wa ta'ah, dan mendengarkan dan taat. Wa'in abdan habasyian, walaupun yang memimpin adalah hamba Habasyi. Fa'innau mayya'ish minkum ba'di, sesungguhnya barang siapa yang masih hidup di antara kalian setelahku, fasa yarakhtilafan katsira, maka dia akan melihat, akan menyaksikan perpecahan yang banyak, perselisihan yang banyak. Fala'alla fa'alaikum bisunnati, maka wajib bagi kalian berpegang teguh dengan sunnahku, wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin, dan dengan sunnahnya fala khulafa al-mahdiyyin ar-rasyidin, yang mendapat petunjuk ar-rasyidin juga sama mendapat petunjuk. Tamassaku biha, berpegang teguhlah dengannya. Wa'addu 'alaiha bin nawajid, dan gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hati kalian dengan perkara-perkara yang baru dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, maka setiap perkara yang baru dalam agama adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap kebid'ahan itu sesat. Wa hadhil masail ats-tsalatsah, wa hadhil masail ats-tsalats, dan permasalahan yang tiga ini yang tadi disebutkan, ya, yajma'uha qauluhu sallallahu alaihi wasallam, telah dikumpulkan dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fima rawahu Muslim, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, innallaha yarda lakum salasan wa yaskhatu lakum salasan, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala ridha terhadap kalian tiga perkara, wa yaskhatu lakum salasan, dan murka terhadap kalian tiga perkara. Yarda lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a, Allah ridha kepada kalian, kalian beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik kepadanya dengan sesuatu pun. Wa ta'tasimu bihablillahi jami'a, dan kalian berpegang teguh dengan tali Allah semuanya, yaitu bersatu, ya, di atas tali Allah. Wa antunasihu man wallahu Allahu amrakum, dan kalian saling menasihati terhadap orang yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kalian atau mengurus urusan kalian, yaitu waliul amr. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian permasalahan yang keempat, insyaAllah akan kita baca pada pertemuan yang akan datang, yaitu perkara yang diperhatikan di dalam manhaj salafi. Saya ulang kembali, yang tiga perkara ini, yaitu perkara yang diperhatikan oleh manhaj salaf. Yang pertama adalah ikhlasuddin lillah, mengikhlaskan agama hanya kepada Allah semata. Kemudian yang kedua, al-amru bil-istima fid-din, perintah untuk bersatu dalam agama, wa nahyi 'anit tafarruq, dan larangan berpecah belah. Kemudian yang ketiga, al-amru bis-sam'i wa tha'ah, perintah untuk mendengar dan taat kepada waliul amr. Insyaallah yang keempat akan kita baca pada pertemuan yang akan datang. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.